Kemudian pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apakah boleh saya berdoa untuk seseorang yang saya anggap baik dalam agama untuk menjadi imam saya? Selama ini hubungan saya dengan dia hanya melalui pesan WhatsApp saja. Selama ini saya belum pernah sama sekali bertemu dengannya. Saya mengenal dia dari kakaknya saja, karena kakaknya itu rekan kerja saya. Mohon untuk penjelasannya, Buya. Seorang wanita berkomunikasi dengan kaum pria bukan sesuatu yang terlarang, asalkan ada batasan-batasannya. Ada batasan, biasa memberikan kabar harga beras. Misalnya ada seorang menjual beras. Saya menjual beras. Ibu-ibu, termasuk yang muda-muda, tanya, Buya, harga beras berapa? Wajar. Tapi kalau sudah mengarah kepada rasa senang, itu beda. Harus segera dihindari. Mendoakan ya boleh-boleh saja. Mendoakan orang, mungkin kita berharap sebagai seorang laki-laki, mungkin berharap kepada seorang perempuan, atau seorang wanita berharap kepada seorang laki-laki. Boleh memanjatkan doa. Panjatkan dia Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku. Pokoknya jangan maksa. Jangan maksa Allah. Jadi dengan istikharah, doa dengan istikharah, doakan dia semoga baik. Kalau doa, tidak usah ngomong ke dia. Doakan dan tanda ketulusan. Kalau sudah Anda ngomong doa kepada dia, itu sebetulnya masuk bab merayu. Anda ingin menunjukkan kalau Anda perhatian kepada dia, karena Anda sudah terlanjur senang, biar dia senang. Maksudnya sudah mukadimah pacaran. Mukadimah pacaran, atau bahkan mungkin sudah pacaran, biarpun kalimatnya hanya kalimat, tapi pasti mungkin dibarengi dengan debar-debar dan sebagainya. Jangan berbohong deh, gitu saja. Dengan diri Anda sendiri. Kalau sudah di dalam hati Anda ada perbedaan, maka Anda harus segera menghindar, karena dosa urusannya nanti. Takut hatimu yang rusak, sehingga menutup rahmat Allah. Bagaimana menutup rahmat Allah? Kalau sudah hatimu mulai rusak seperti itu, menjatuhkan pilihan kepada seseorang yang belum halal, hatimu sudah jatuh cinta kepadanya, menutup rahmat Allah. Yaitu di saat Allah mengirim orang yang lebih hebat dari dia, Anda pun akan menolaknya. Naudzubillah. Maka dari itu lapang, kosongkan hati. Jadi Anda komunikasi laki dengan perempuan boleh-boleh saja. Teleponnya pun adalah juga wajar saja, bukan suatu larang. Tapi kalau sudah mengarah kepada kok kaum pria sampai yang menakan suami, ini kayaknya sudah ada cerita ini, sudah di dalam hatinya sudah ada sesuatu. Sebab kalau enggak ada sesuatu, pasti ngomong, bolehkah saya doakan seorang laki-laki? Kan tinggal gitu saja. Cuman pertanyaan panjang banget. Begitulah seorang wanita. Mohon yang bertanya itu. Nah, ini. Anda sudah senang sebetulnya. Anda harus menghindari, wahai saudariku yang tercinta. Kalau Anda memang ada minat dengan dia dan dia seorang yang salehah, Anda kasih tahu abang Anda yang mengenalkan, suruh melamar dan segera menikah. Pertanyaannya terlalu panjang. Jadi Anda sebenarnya sudah senang kepada dia. Cuman bingung ngomongnya gimana. Ini biasanya itu. Jadi mohon Anda takut kepada Allah. Tapi Anda bertanya hebat. Anda ingin cari jalan keluar. Caranya adalah kalau memang Anda sudah mantap dengan dia, doa ya, akan tapi setelah itu Anda harus menghindari komunikasi dengan orang yang ternyata sudah ada debar-debar di hatimu di saat mendengar suara WA masuk itu. Anda harus hindari, karena lebih banyak setan yang berbisik nanti. Kemudian setelah itu ambil langkah positif dan yang menyenangkan dirimu sesuai dengan harapanmu, suruh melamar, atau Anda melamar melalui abang Anda. Kalau tidak selesai daripada semacam ini, Anda akan dibuai dengan harapan. Ingat, orang itu kalau lawan jenis itu biasanya cara ngomongnya beda. Apalagi kalau sama-sama belum tahu. Kalau sama-sama belum tahu itu artinya sama-sama belum ada benci. Biasanya kalau sama-sama belum ada benci itu masih ada harapan. Kalau sudah ada harapan biasanya sudah mulai SMS-nya. Kalau sama orang lain pun tidak selembut itu. Itu musibah ya, adikku yang soleha, segera menikah. Kalau memang Anda menganggap dia baik, Anda menikah dengan dia, selesai. Dan nantikan komunikasi yang dalam bahasa komunikasi mengarah urusan hati. Wallahu a'lam bissawab.